Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فهذا المجلس الثاني عشر في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. الحمد لله segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah majelis yang ke-12 atau pertemuan yang ke-12 dari pembahasan kitab Tabsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhu'i al-kitabi wa sunnah wal ma'thuri an sahabah, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Dan insyaAllah kita akan memasuki judul yang baru yang diberikan judul oleh Syekh Hafizahullah, Al-Mawaqit Al-Makaniyatu Wal-Zamaniyatu Lil-Ihrami Bil-Hajji Wal-Umrah, yang artinya mikot-mikot yang berkaitan dengan tempat dan mikot-mikot yang berkaitan dengan waktu untuk ihram, haji dan umrah. Mikot-mikot yang berkaitan dengan tempat dan mikot-mikot yang berkaitan dengan waktu untuk ihram, haji dan umrah. Di dalam pembahasan ini Syekh akan menjelaskan kepada kita bahwasannya mikot ada dua. Mikot ada dua jenis. Yang pertama adalah mikot yang berkaitan dengan tempat, yaitu tempat setarnya seseorang melakukan ihram. Contohnya seperti Dhul Hulaifah. Ini adalah termasuk miqat yang berkaitan dengan tempat. Ya Lamlam, Qarnul Manazil, Dhatu Irqin, Al-Juhfah. Ini adalah miqat-miqat yang berkaitan dengan tempat, yaitu tempat setarnya seseorang melakukan ihram. Dan tidak boleh dia melewati miqat-miqat tersebut kecuali sudah dalam keadaan ihram atau dalam keadaan niat. Kemudian yang kedua dinamakan dengan miqat zamani. Miqat yang berkaitan dengan waktu. Ada yang berkaitan dengan tempat dan ada yang berkaitan dengan waktu. Ihram, orang yang akan melakukan haji waktunya terbatas atau waktunya tertentu. Kapan waktu untuk melakukan ihram haji sehingga dia dinamakan orang yang berhaji? Yaitu apabila dilakukan ihramnya pada ashhurul hajj, dilakukan pada bulan-bulan haji, dan bulan haji dimulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bulan Syawal itu setelah datangnya bulan Ramadan, kemudian bulan Dzulqa'dah dan 10 hari yang pertama di bulan Syawal. Orang yang melakukan ihram sebelum bulan Syawal berarti dia ihram sebelum waktunya. Kalau dia sampai melakukan ihram haji sebelum bulan Syawal, maka tidak dianggap ya dia melakukan ibadah haji. Jadi ihram ada waktunya dan juga ada tempatnya. Ihram untuk melakukan ibadah haji ya dianggap apabila dilakukan pada saat apa? Pada saat bulan-bulan haji. Dan insyaAllah akan diterangkan secara terperinci oleh Syekh Hafizahullah. Beliau mengatakan al-mawaqit al-madaniyatu hiya al-mawadhi'u allati yajibu 'ala man marra biha muridan al-hajja aw al-umrata al-ihramu minha. Yang dimaksud dengan miqat-miqat makani atau miqat-miqat yang berkaitan dengan tempat adalah tempat-tempat yang wajib bagi orang yang melewatinya, dan maksudnya adalah untuk melakukan haji dan umrah, wajib bagi dia untuk ihram dari miqat tersebut. Inilah yang dimaksud dengan miqat yang berkaitan dengan tempat, yaitu tempat-tempat yang wajib bagi orang yang melewatinya dan dia ingin melakukan haji dan umrah untuk melakukan ihram dari tempat tersebut. Inilah yang dimaksud dengan miqat yang berkaitan dengan tempat. Wa qad jaa'a bayanuha fi sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan tentang miqat-miqat yang berkaitan dengan tempat sudah ada penjelasannya di dalam sunnah. Sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah dzal Hulaifah wa li ahli asy-Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman yalamlama hunna lahunna wa liman ata 'alayhinna min ghairihin mimman arada al-hajj wal umrah. Perhatikan, Abdullah bin Abbas mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan untuk penduduk Madinah dan Hulaifah, yaitu menentukan miqat yang berkaitan dengan tempat untuk penduduk Madinah mana? Dal Hulaifah. Ini yang nama yang ada di dalam hadis. Adapun penamaan Bir Ali, ini setahu ana adalah penamaan yang baru, ya. Penamaan yang ada di dalam hadis adalah Dhul Hulaifah. Dhul Al-Hulaifah ini nama pohon yang banyak tumbuh di sana, sehingga dinamakan dengan Dhul Hulaifah, yang sekarang lebih dikenal dengan Bir Ali. Wali ahli Syam Al-Juhfah. Dhul Hulaifah ini adalah miqat yang paling jauh, dan jaraknya dari kota Mekah 450 km, yaitu ke arah utara 450 km. Ini adalah miqat bagi penduduk Madinah dan setiap orang yang melewati kota Madinah. Seperti bapak-bapak sekalian, karena melewati kota Madinah, maka miqatnya adalah Dhul Hulaifah. Wali ahli Syam Al-Juhfah. Untuk penduduk Syam yang mereka rata-rata datang dari sana, yaitu dari barat laut ya. Barat mana sana? Ya, barat laut. Ini kebanyakan penduduk Syam ini lewatnya adalah daerah dari barat laut. Dan di sana ada miqat bagi mereka yang dinamakan dengan Al-Juhfah. Ya, makanya beliau mengatakan wali ahli Syam Al-Juhfah, dan bagi penduduk Syam miqat mereka adalah Al-Juhfah. Dan jaraknya kurang lebih dari kota Mekah 157 km. Ya, jaraknya kurang lebih dari kota Mekah 157 km. Baik, kemudian wali ahli Najdin Qarnal Manazil. Dan beliau menentukan miqat bagi penduduk Najd. Penduduk Najd ini yang tinggal di Riyadh, dia di Qasim dan sekitarnya, ini namanya penduduk Najd. Ini mereka arahnya di sebelah timur kota Mekah. Apa miqat bagi mereka? Apakah mereka harus ke Madinah terlebih dahulu? Mereka memiliki miqat tersendiri yang dinamakan dengan Qarnul Manazil. Ini arahnya dari timur Mekah, ya, arahnya ke timur, Mekah ke timur, dan jaraknya kurang lebih 80 km. Kurang lebih jaraknya berapa? 80 km. Dan ini adalah miqat yang paling dekat dari Mekah. Yang paling jauh adalah Dhul Hulaifah, dan yang paling dekat adalah Qarnul Manazil, dan ini adalah miqat bagi penduduk Najd yang tinggal di sebelah timur Mekah, seperti orang-orang Riyadh, orang-orang Qasim dan seterusnya. Wali ahli Yamani yalamlam. Dan untuk penduduk Yaman, Yaman berarti di sebelah selatannya Mekah, yang mereka datang dari arah selatan. tidak perlu mereka ke arah timur, ya untuk ke Qarnul Manazil atau ke Madinah terlebih dahulu untuk melakukan ihram. Tapi rahmat dari Allah bagi mereka sudah memiliki apa? Miqat tersendiri yang dinamakan dengan Yalamlam. Setiap orang yang datang dari Yaman atau dari arah sana dan ingin melakukan haji dan umrah, kalau mereka melewati daerah yang dinamakan dengan Yalamlam, berarti harus dalam keadaan ihram. Dan Yalamlam jaraknya dari kota Mekah ke arah selatan kurang lebih 130 kilo. Kurang lebih 130 kilometer. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajja wal umrah. Tempat-tempat tersebut adalah untuk penduduknya, yaitu penduduk aslinya, Yalamlam untuk orang Yaman, ya Dhul Hulaifah untuk penduduk Madinah, Al-Jufa untuk penduduk Syam, dan juga untuk siapa? Waliman ata alaihin, dan juga orang yang melewati tempat-tempat tersebut, ya meskipun dia bukan penduduk aslinya, min ghairihin, meskipun dia bukan penduduk aslinya, tapi kalau dia melewati miqat tersebut, ya, dan ke Mekah dengan tujuan untuk haji dan umrah, maka diharuskan untuk melakukan ihram dari miqat tersebut. Mimman aradal hajj wal umrah, orang yang ingin melakukan haji dan umrah. Wa man kana duna dzalik, dan barang siapa yang tinggalnya di bawah miqat. Karena di sana ada kaum muslimin yang tinggalnya di bawah miqat. Yang dimaksud dengan di bawah miqat, posisi rumahnya atau ketika dia melakukan niat tersebut, posisinya adalah antara miqat dengan Mekah. Maka ini dinamakan di bawah miqat. Kalau di luar miqat berarti dia berada di luar, ya, bukan antara miqat dengan kota Mekah. Barang siapa yang posisinya berada di bawah miqat, yaitu antara miqat dengan Mekah, famin haitsu ansya, maka dia niatnya dari mana dia mulai apa terbetik untuk melakukan haji dan umrah tersebut. Misalnya, ya, seseorang tinggalnya 50 kilo dari kota Madinah menuju ke kota Mekah, yaitu posisi rumahnya antara kota Mekah dengan kota Madinah, 50 kilo atau 100 kilo dari kota Madinah. Berarti dia di bawah miqat atau di luar miqat? Di bawah miqat. Kalau di bawah miqat, tidak perlu dia ke miqat. Kemudian dia ke kota Madinah untuk bisa ihram dari Dhul Hulaifah, tidak perlu. Tapi kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, dan kemudian di dalam agama ini, famin haitsu ansya, dia melakukan niat dari tempat dia berada. Jadi cukup dia di rumahnya mandi, kemudian pakai ihram, kemudian langsung niat dan langsung menuju ke kota Mekah. Demikian pula, ya, seandainya seseorang misalnya datang ke kota Mekah, ya, tujuannya atau ke sebuah kota antara kota Madinah dengan kota Mekah, tujuannya ingin menengok saudaranya misalnya yang tinggal atau bekerja antara kota Madinah dengan kota Mekah, tujuan asalnya hanya ingin berziarah. Tapi ketika dia sampai di sana, terbetik di dalam hatinya untuk melakukan umrah misalnya, maka dalam keadaan demikian cukup dia melakukan niat dari tempat dia berada, dan tidak perlu dia keluar kembali menuju ke miqat, menuju ke Dhul Hulaifah untuk melakukan ihram. Ini maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha." Maka barang siapa yang berada di bawah miqat, ya, maka dia melakukan ihram tersebut dari tempat dia berada. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sampai penduduk Mekah pun mereka melakukan niat dari Mekah. Jadi penduduk Mekah apabila dia ingin melakukan ihram haji, tidak perlu dia keluar ke Tan'im, apalagi tidak perlu dia kembali atau keluar ke miqat-miqat yang jauh-jauh tadi. Cukup dia melakukan ihram dari tempat dia berada, yaitu di rumahnya yang ada di Mekah. Demikian pula para penduduk, para jamaah haji sekalian, meskipun kita bukan penduduk Mekah, tetapi kalau nanti posisi kita ketika tanggal 8 berada di kota Mekah, maka cukup kita ihram dari hotel tempat kita berada. Tidak perlu kita keluar ke Tan'im atau ke Ju'rana atau ke tempat yang lain, atau bahkan ke Yalamlam atau ke tempat yang lain, tidak perlu. Tetapi min Mekkah kita melakukan ihramnya dari kota Mekkah, yaitu dari tempat tinggal kita sendiri. Baik, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa ihramu ahli Makkah min Makkah fi hadzal hadits mahmulun ala ihramihim bil hajj. Kemudian Syekh mengatakan ihramnya penduduk Mekah dari kota Mekah di dalam hadis ini maksudnya adalah ihram ketika haji. Jadi bukan ihram ketika umrah. Jadi maksud di dalam hadis ini ihramnya penduduk Mekah dari kota Mekah adalah ihram ketika apa? Ketika haji. Adapun ketika umrah, maka harus keluar dari tanah haram. Ya, penduduk Mekah apabila ingin umrah, maka harus keluar dari tanah haram, harus pergi ke tanah halal. Nah, di antara tanah halal adalah Tan'im. Itu adalah termasuk tanah halal. Termasuk tanah halal adalah Ju'rana. Termasuk tanah halal adalah Hudaybiyah. Dia harus keluar, meninggalkan tanah haram menuju ke tanah yang halal yang paling dekat. Ini kalau ihram apa? Umrah. Adapun ihram haji, maka bisa dari ya, di mana dia berada. Fa innahum yuhrimuna min manazilihim. Sesungguhnya mereka melakukan ihram dari tempat tinggal mereka. Wa amma ihramuhum bil umrati fayakunu min kharijil haram li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha bil khuruj ila tan'im lil ihram minhu. Perhatikan, Syekh mengatakan ya, adapun ihram dengan umrah, itu orang yang ingin melakukan umrah, maka harus dilakukan dari luar haram. Maka harus dilakukan dari luar haram. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk keluar dari tanah haram menuju Tan'im. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah ingin melakukan umrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk keluar dari tanah haram menuju ke mana? Ke Tan'im, dan ihram dari Tan'im tersebut. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi hadzainil haditsaini jam'u ahli Makkah wa man fi hukmihim fi kullin min hajjihim wa umratihim bainal hilli wal haram. Dan di dalam dua hadis ini, jadi dua hadis yang tadi dibacakan, yang pertama adalah hadis Abdullah bin Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan miqat-miqat yang berkaitan dengan tempat. Demikian pula hadis Aisyah ketika beliau meminta kepada Nabi untuk melakukan umrah. Dua hadis ini kata Syekh menunjukkan bahwasanya penduduk Mekah dan juga orang yang sehukum dengan mereka, yaitu orang yang selain penduduk Mekah tapi singgah di kota Mekah, seperti bapak-bapak sekalian, ya, maka diharuskan ketika haji dan umrahnya untuk mengumpulkan antara hilli wal haram, yaitu mengumpulkan antara tinggal di tanah haram dengan tinggal di tanah halal, ya, baik di dalam hajinya maupun di dalam umrahnya. Ya, orang yang melakukan umrah pasti dan diharuskan mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Demikian pula orang yang melakukan haji mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Dan orang yang melakukan ibadah haji nanti akan keluar dari tanah haram, yaitu ketika dia berada di mana? Di Arafah. Ya, Arafah ini termasuk tanah halal. Ya, kalau seseorang melakukan ibadah haji tidak pergi ke Arafah, berarti dia tidak melakukan ibadah haji. Jadi ibadah haji maupun ibadah umrah harus mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Kemudian beliau mengatakan waja'a dzikru hadhil mawaqit al-arba'ati fil hadis 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan telah datang penyebutan empat miqat tadi di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Disebutkan empat miqat dan masih tersisa satu miqat yang dinamakan dengan dzatu irqin. Di mana disebutkan? Syekh mengatakan wal miqat al-khamis. Miqat yang kelima, dzatu irqin huwa li ahli al-Iraq. Yang kelima adalah miqat yang dinamakan dengan Dhatu Irqin. Dan ini adalah miqat bagi penduduk Irak, yang posisinya kurang lebih di arah timur laut. Ya, di arah timur laut. Dan jaraknya ya dari kota Mekah sekitar 80 sampai 90 kilo. Ya, 80 sampai 90 kilo ini adalah miqat bagi penduduk Irak. Perhatikan. Kemudian beliau mengatakan waqad jaa dzikruhu ma'al mawaqit al-arba'ati fi hadits Aisyah radhiyallahu anha rawahu an-Nasa'i wa isnaduhu sahih. Dan telah datang penyebutan Dhatu Irqin bersama miqat-miqat yang lain yang jumlahnya 4 tadi di dalam hadits Aisyah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, dan isnadnya adalah sahihun rijaluhu thiqat. Ya, rawi-rawi yang meriwayatkan adalah orang-orang yang terpercaya. Berarti ini adalah tambahan di dalam hadis yang lain ya tentang penyebutan Dhatu Irqin sebagai miqat bagi penduduk mana? Penduduk Irak. Kemudian beliau mengatakan waja'a dzikruhu wahdahu fi haditsiha 'inda Abi Dawud. Dan telah datang penyebutannya secara tersendiri, artinya tidak bersama miqat-miqat yang lain, di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dzata irqin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat bagi penduduk Irak dzata irqin. Berarti sudah lengkap ya semuanya, berapa miqatnya? 5 ya, semuanya 5. Wa rijalu isnadihi indahu hum isnadul hadis inda Nasa'i fawqa syaikhihi. Dan rawi-rawi di dalam sanadnya ya di dalam Abu Dawud ini sama dengan sanad hadis yang ada di dalam Nasa'i, yaitu fawqa syaikhihi, rawi-rawi yang berada di atas syekhnya. Wa amma ma jaa fi sahih al-Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal lamma futiha hadhanil misrani atau Umar faqalu ya amiral mu'minin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarnan wa huwa jawrun an tariqina wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina. Kemudian setelahnya Syekh mengatakan adapun apa yang datang di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Abdullah bin Umar mengatakan ketika dibuka dua kota ini, ketika dibuka dua kota ini, di antaranya adalah kota Irak. Ya, ketika dibuka dua kota ini, yaitu dibuka, yaitu penduduknya menjadi beragama Islam. Ketika dibuka dua kota ini, atau Umar, maka orang-orang Islam yang tinggal di sana, yang ada di Irak, mereka mendatangi Umar. Karena Irak ini dibuka di zaman siapa? Di zaman Umar bin Khattab. Mereka mendatangi Umar. Faqalu, mereka mengatakan ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, panggilan bagi khalifah di zaman Umar bin Khattab. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan bagi penduduk Najd qarnal manazil. Tadi sudah kita sebutkan untuk penduduk Najd ya Riyadh, ya Qasim dan sekitarnya, maka miqatnya adalah qarnul manazil. Orang-orang Irak berkata kepada Umar, ya untuk orang-orang ya mana Najd, mereka sudah punya qarnul manazil. Kemudian mereka mengatakan wa huwa jawrun an tariqina. Tapi qarnul manazil, seandainya kami orang-orang Irak ingin mengambil miqat dari sana, ini jauh dari tempat kami. Maka wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina. Dan kami penduduk Irak apabila ingin ia menjadikan qarnul manazil sebagai miqat, maka ini berat dan susah bagi kami, yaitu jauh menuju ke sana. Qala fanduru hadwaha min tariqikum. Maka Umar bin Khattab mengatakan, lihatlah oleh kalian yang sejajar dengan itu. Fa hadda lahum dhata irqin, maka Umar bin Khattab menentukan bagi mereka dhatu irqin sebagai miqat bagi penduduk Irak. Jadi Umar bin Khattab berijtihad ya, dan menentukan bagi penduduk Irak, yaitu miqat bagi mereka dhatu irqin. Famahmulun ala annahu lam yablug Umar radhiyallahu anhu al haditsul marfu' fi dzalik. Mengapa di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya beliau berijtihad? Padahal tadi sudah disebutkan apanya? Hadisnya langsung dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan bagi penduduk Irak dzatu irqin. Tapi di sini penduduk Irak, kenapa mereka bertanya kepada Umar? Dan Umar juga demikian, kenapa beliau berijtihad? Maka Syekh mengatakan, maka mahmulun, ya ada kemungkinan hadisnya belum sampai kepada siapa? Kepada Umar. Mungkin atau tidak? Mungkin. Karena Umar bin Khattab atau yang lebih mulia dari beliau seperti Abu Bakar As-Siddiq, bagaimanapun mulia mereka dan kedudukan mereka yang tinggi di dalam agama Islam, bukan berarti mereka bisa meliputi seluruh ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah menyebutkan contoh ya yang banyak, di mana beberapa hadis ya sampai kepada sebagian sahabat yang lain, tetapi tidak sampai kepada Abu Bakar ataupun tidak sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sampai kepada sahabat yang lain tetapi tidak sampai kepada Umar ataupun kepada Abu Bakar. Seperti contohnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga para tentaranya saat itu datang dari kota Madinah menuju ke Syam. Ya. Kemudian ketika sampai di pinggiran Syam, mendengar bahwasanya di Syam sedang terjadi ta'un, wabah penyakit yang menjalar, setiap hari banyak yang meninggal dunia. Maka saat itu Umar bin Khattab ya meminta pendapat dari orang-orang yang bersama beliau. Meminta pendapat dari muhajirin, meminta pendapat dari ansar dan seterusnya, dan mereka terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kita langsung ya meneruskan perjalanan menuju Syam. Kita sudah jauh-jauh dari kota Madinah. Dan tujuan kita adalah Syam, maka kita tawakal ala Allah, kita bertawakal kepada Allah dan kita memasuki kota Syam. Tidak kita kembali ke Madinah. Ada sebagian yang lain mengatakan tidak. Tetapi kita harus pulang kembali ke mana? Ke kota Madinah, ya. Jangan sampai kita ceroboh karena ini adalah tentang ta'un, wabah penyakit, ya. Maka ada di antara mereka yang berpendapat kita harus pulang ke mana? Ke kota Madinah. Akhirnya Umar bin Khattab saat itu mengambil berijtihad pulang ke kota Madinah. Ya, pulang ke kota Madinah. Kemudian dalam keadaan demikian datang Abdurrahman bin Auf. Ya, dan saat itu beliau tidak ikut bermusyawarah karena ada satu keperluan yang beliau meninggalkan pasukan, kemudian pulang kembali dan mendapatkan keadaannya saat itu ya qarar, yaitu keputusan untuk kembali ke kota Madinah. Maka Abdurrahman bin Auf ya, beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya aku punya ilmu di dalam masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau pernah mendengar hadis yang isinya, apabila kalian mendengar di sebuah daerah ada ta'un, ada wabah penyakit yang menjalar, ya kemudian kalian berada di luar daerah tersebut, jangan kalian masuk ke dalamnya. Dan apabila kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian keluar dari daerah tersebut. Saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini ijtihadnya Umar sesuai dengan apa yang datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak ya contohnya bahwasanya ijtihad Umar ya banyak yang sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ya hadis tersebut sampai kepada Abdurrahman bin Auf tetapi tidak sampai kepada siapa? Umar bin Khattab. Contohnya juga demikian. Di dalam hadis ini, kenapa Umar bin Khattab berijtihad dan kenapa penduduk Irak mereka bertanya kepada Umar? Karena belum sampai kepada mereka apanya? Hadisnya. Dan ternyata ijtihadnya Umar sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah ditentukan sebelumnya oleh Nabi bahwasanya miqat bagi penduduk Irak adalah dzatu irqin. Dan Umar berijtihad ternyata sama dengan apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk manaqibnya Umar bin Khattab. Ya, karena banyak di antara ijtihad beliau ya yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan dalil. Kemudian Syekh mengatakan, fa hadda li ahli al-Iraq dzata irqin bi ijtihadihi fa kana min wafaqatihi allati wafaqa fiha al-haq. Maka Umar bin Khattab menentukan bagi penduduk Irak dzata irqin dengan ijtihad beliau, dan ternyata ini adalah termasuk muwafaqat, perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran. Ya, perkara-perkara ijtihad Umar bin Khattab yang sesuai dengan al-haq, sesuai dengan kebenaran. Baik. Dengan demikian kita mengetahui bahwasanya miqat makani yang berkaitan dengan tempat jumlahnya ada berapa? Ada 5. Wa man lam yamurra bi hadhihi al-mawaqit fa innahu yuhrimu 'inda muhadatihi. Dan barang siapa yang tidak melewati miqat-miqat ini, maka dia melakukan ihram di tempat yang sejajar dengan miqat tersebut. Misal, bapak-bapak sekalian nanti melewati miqatnya mana? Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Di sana ada jalan lain, mungkin 10 kilo dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah yang menuju ke Mekah juga. Ya, menuju ke Mekah juga, ya, tetapi tidak di Dzul Hulaifahnya. Apabila ada di antara kita ingin melewati tempat tersebut dan jaraknya dari Dzul Hulaifah misalnya berapa kilo? 10 kilo. Dan jalannya juga menuju ke Mekah. Dan dia tidak ingin menuju ke mana? Ke Dzul Hulaifah, ingin melewati jalan tersebut. Ya, maka boleh silakan dia melewati jalan tersebut dan tidak perlu ke Dzul Hulaifah, tetapi harus sejajar dengan apa? Dengan Dzul Hulaifah. Harus diperkirakan sejajar dengan Dzul Hulaifah, kemudian dia ihram memulai dari tempat tersebut. Fa innahu yuhrimu 'inda muhadatiha barran aw jawwan aw bahran. Maka dia melakukan ihram di tempat yang sejajar atau diperkirakan sejajar dengan miqat tersebut, baik itu di darat, di atas, di udara maupun di laut. Ya, meskipun dia melewati darat atau melewati laut atau melewati udara, maka tetap harus diperkirakan. Baik, wa in ahrama qabla al-mawaqit sahha ihramuhu wa khalafa al-aula. Dan seandainya ada di antara mereka yang ihram sebelum miqat-miqat tersebut, maka ihramnya sah tetapi dia menyelisih yang utama. Maksudnya bagaimana? Boleh seseorang melakukan ihram yaitu niat sebelum dia sampai ke miqat. Contoh orang yang ihram dari hotelnya. Ya, dari hotelnya di sini di Madinah, dia sudah ihram dan sudah niat dari hotelnya. Boleh atau tidak? Boleh. Makanya saya mengatakan sahha ihramuhu, boleh. Kan yang penting jangan sampai kita niat setelah apa? Setelah miqat. Kalau pas miqat boleh, sebelum miqat juga diperbolehkan. Yang penting jangan sampai kita melewati miqat setelah, ya, jangan sampai kita ihram setelah apa? Setelah miqat. Kalau pas miqat boleh, sebelum miqat juga diperbolehkan. Tapi mana yang lebih afdal? Di miqat atau sebelum miqat? Di miqat, karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ihram dari miqat, ya, dari Dzul Hulaifah. Jadi nanti kalau kita berangkat ke Mekah, silakan kita memakai pakaian ihram dari hotel, silakan. Dan harus kita bedakan antara memakai pakaian ihram dengan ihram. Ya, kalau hanya sekedar memakai pakaian ihram, ya, maka ini belum kita dilarang untuk, ya, memotong kuku, dilarang untuk apa? Memotong rambut, belum dilarang, karena kita hanya sekedar memakai pakaian ihram saja dan belum ihram. Ya, tapi nanti kalau kita sudah niat di Dzul Hulaifah, barulah kita dinamakan sudah berihram. Ya, contoh yang lain, kita harus bedakan antara memakai pakaian sholat, ya, dengan niat untuk sholat. Kalau hanya sekedar memakai peci, memakai sarung, belum dinamakan apa? Belum dinamakan kita masuk di dalam sholat. Tapi kalau sudah niat, ya, sebelum takbiratul ihram, maka kita sudah masuk di dalam sholat. Wa khalafal aula, boleh dia niat sebelum apa? Sebelum miqat, tetapi menyelisihi yang utama. Qala Ibn al-Mundhir fil ijma' wa ajma'u ala anna man ahrama qabla al-miqat annahu muhrim. Ibn al-Mundhir di dalam kitab beliau al-ijma', beliau mengatakan, dan para ulama berijma', bersepakat bahwasanya orang yang ihram sebelum miqat, maka dia dianggap muhrim. Orang yang ihram sebelum miqat, maka dia dianggap apa? Muhrim. Dan dulu sebagian sahabat ada di antara mereka yang ihram dari negerinya. Ya, seperti yang ada sebagian mereka yang ihram dari Irak. Ya. Ya, dari tempat yang jauh. Ya, ada di antara mereka yang melakukan demikian, tapi yang lebih afdal adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan ihram di miqat. Wa man marra bi hadhil mawaqit أو حذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها. Dan barang siapa yang melewati miqat-miqat ini atau yang sejajar dengan miqat-miqat ini dan dia tidak ingin haji atau umrah. Jadi lewat Dzulhulaifah misalnya ke Mekah tujuannya bukan haji dan umrah, tapi ingin berdagang misalnya, atau ingin menemui tamunya misalnya, atau ingin menuntut ilmu di sana. Tujuannya bukan haji, bukan umrah, maka tidak lazim dia melakukan ihram. Tidak lazim dia melakukan ihram. Kama dalla alaihi mafhumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadithil mutaqaddim mimman aradal hajja wal umrah. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh apa yang dipahami di dalam hadith di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi orang yang ingin haji atau umrah. Berarti yang wajib untuk ihram adalah orang yang ke Mekah dengan tujuan haji dan umrah. Kalau tidak menginginkan yang demikian, ya tidak ingin haji dan juga tidak ingin umrah, hanya ingin misalnya mengantar ibunya atau ingin menemui tamunya, maka dia tidak diwajibkan untuk ihram. Wa man tajawaza miqatahu ghairu muhrimin atau ghaira muhrimin kal yamani alladhi marra bi lamlam muridan az-dhahaba ila al-madinah awalan wa kal ladhi wasala ila jaddah bi ta'irati yuridu dhahaba minha ila al-madinah li ziyarati masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam thumma yuhrimu min dhul-hulaifah miqati ahli al-madinah. Kemudian Syekh mengatakan, dan barang siapa yang melewati miqat tersebut dan keadaannya tidak muhrim. Orang yang melewati miqat tersebut dalam keadaan dia tidak ihram. Seperti misalnya orang Yaman yang melewati Yalamlam tetapi tujuannya adalah ingin ke Madinah terlebih dahulu. Yalamlam tadi letaknya di mana? Di selatan kota Mekah. Baik, orang Yaman ya datang atau melewati Yalamlam miqatnya tetapi dia tidak langsung ke Mekah. Tujuannya ingin ziarah ke mana? Ke Madinah terlebih dahulu, kemudian baru ke Mekah. Seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak sekalian, terutama yang datang ke Jeddah, dia melewati Yalamlam, turun ke Jeddah, kemudian kemana? Ke kota Madinah. Berarti tidak langsung ke Mekah. Tidak langsung ke Mekah. Ya turun atau melewati Yalamlam, ya kemudian ke Jeddah. Ya karena ada dua ya, ada yang langsung Madinah ya, ada yang langsung Madinah, ada yang lewat Jeddah terlebih dahulu. Ya, kalau yang lewat Jeddah terlebih dahulu berarti dia melewati Yalamlam, turun ke Jeddah, kemudian langsung ke Madinah. Dia tidak langsung ke Mekah. Ya. Maka dalam keadaan demikian, muridan az-dhahaba ilal Madinati awalan, dia ingin ke kota Madinah terlebih dahulu. Atau seperti kata Syekh, orang yang sampai ke Jeddah dengan pesawat dan dia ingin melakukan ziarah ke kota Madinah, yaitu ziarah ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma kemudian dia ingin melakukan ihram dari Dzulhulaifah, miqatnya penduduk Madinah. Jadi niatnya dalam hati memang dari awal ingin ziarah terlebih dahulu ke mana? Ke Madinah, dan niatnya ingin dari Dzulhulaifah. Maka Syekh mengatakan, fa innahu la syai'a 'alaihi fi hadza at-tajawuz. Dalam keadaan demikian maka tidak masalah dia melewati miqat tersebut tanpa ihram. Tidak masalah dia melewati miqat tersebut tanpa ihram. Kenapa? Karena dia tujuannya bukan langsung ke Mekah, ingin terlebih dahulu ziarah ke kota Madinah dan ingin niatnya dari Dzulhulaifah. Meskipun tadi dia lewat Yalamlam atau lewat miqat yang lain, maka tidak masalah ya. Dan dia tidak dianggap ya meninggalkan kewajiban karena memang tujuannya terlebih dahulu adalah ke Madinah. Li'annahu lam yuridil ihrama min miqatihi, karena dia tidak ingin ihram dari miqat tersebut. Wa innama tajawazahu fi tariqihi ila Madinah li ziyarah, akan tetapi dia melewatinya untuk melakukan ziarah ke kota Madinah. Tsummal ihramu min miqatiha, kemudian melakukan ihram dari miqatnya penduduk Madinah. Jadi yang harus melakukan ihram ketika melewati miqat tersebut apabila dia langsung menuju ke mana? Ke Mekah dengan tujuan haji ataupun umrah. Wa man ahrama min miqatihi wa ba'da wusulihi ila Jeddata umira bidzahabi ila al-Madinah fa innahu yabqa ala ihramihi li anna man dakhala fi nusukin lam yajuz lahu tarkuhu wa wajaba alaihi an yutimmahu. Perhatikan, apabila seseorang ihram melewati miqatnya, seperti misalnya orang yang datang dari Yaman kemudian melewati Yalamlam, berarti dia miqatnya di mana? Di Yalamlam. Kemudian dia sampai ke Jeddah, ya, datang ke Jeddah, ya. Kemudian setelah sampai Jeddah, diperintahkan diganti agendanya, diganti acaranya, kita tidak ke Mekah, tetapi kita ke Madinah terlebih dahulu. Mungkin dan kadang terjadi, ya, seseorang sudah niat dari miqat, kemudian ketika sampai Jeddah ternyata acaranya diganti, kita ke Madinah terlebih dahulu baru ke kota Mekah. Padahal tadi sudah terlanjur apa? Terlanjur niat. Bagaimana keadaannya kalau demikian? Fa innahu yabqa ala ihramihi, maka dia diharuskan tetap dalam keadaan ihram. Jadi ke kota Madinah dalam keadaan apa? Ihram, karena dia sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur niat. Karena kata Syekh, orang yang sudah memasuki ibadah, yaitu ibadah haji dan umrah atau dinamakan dengan nusuk, tidak boleh dia meninggalkannya. Kalau sudah masuk niat haji dan juga umrah, maka tidak boleh kita mundur, kemudian kita melepas kain ihram kita, kemudian kita membatalkan, tidak boleh. Wa wajaba alaihi ayyutimmahu, dan wajib bagi dia untuk menyempurnakan. Ya, kalau sudah niat, sudah masuk, maka harus diteruskan ke depan sampai akhir. Ya, tidak boleh seorang mundur ke belakang, ya, kemudian membatalkan ihramnya, tidak, tidak boleh. Liqaulillahi azza wajal, dalilnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Allah mengatakan wa atimmu, hendaklah kalian sempurnakan. Artinya kalau sudah sampai, sudah masuk ke dalam ihram, maka tidak boleh kita batalkan, tidak boleh kita mengundurkan diri kita, tetapi harus kita itmam, harus kita sempurnakan haji dan umrah tersebut karena Allah. Wa man tajawaza miqatahu ila Jeddah yuridu adh-dhahaba ila al-Madinah wal ihramu minha famuni'a min adh-dhahabi ilaiha ahrama min Jeddah wala syai'a alaih. Syekh mengatakan, dan barang siapa yang melewati miqat kemudian dia menuju Jeddah, yuridu adh-dhahaba ila al-Madinah, kemudian dia ingin ke Madinah, jadi dia dalam keadaan tidak ihram, ya, menuju ke Jeddah, kemudian ingin ke kota Madinah. Wal ihrama minha, dan dia ingin ihram dari Dzulhulaifah, mikotnya penduduk Madinah. Famuni aminat zahabi ilaiha, ternyata ketika dia akan ke Madinah dilarang. Padahal niatnya tadi apa? Ya, niatnya adalah ke Madinah terlebih dahulu dan ihram dari mana? Dari Dzulhulaifah. Sehingga dia ketika melewati Yalamlam tidak dalam keadaan ihram. Ya, niat dia adalah ingin ke Madinah dan ihram dari kota Madinah. Ternyata, ya, setelah dia melewati Yalamlam tidak dalam keadaan ihram, kemudian turun di Jeddah, ketika akan ke Madinah oleh petugas dilarang. Tak boleh. Harus langsung ke mana? Ke Mekah. Padahal tadi dia belum apa? Belum niat. Maka dalam keadaan demikian, kata Syekh, ahrama min Jeddah wala syai'a alaih. Kalau demikian keadaannya, maka dia ihram dari Jeddah dan tidak masalah. Ya. Maka dia ihram dari Jeddah dan tidak masalah. Baik, ini adalah keterangan dari Syekh yang berkaitan dengan mawakit zamaniyah. Kita lanjutkan tentang mawakit mawakit makaniyah. Kita lanjutkan tentang mawakit zamaniyah. Baik, yang punya pertanyaan silakan dikumpulkan, ya, ditulis di kertas dengan tulisan yang jelas. Syekh mengatakan wal mawakit az-zamaniyatu hiya syuhurul lati yuhramu fiha bil haji wal umrah. Yang dimaksud dengan mawakit az-zamaniyah, miqat-miqat yang berkaitan dengan waktu. Kalau tadi berkaitan dengan tempat, kalau ini berkaitan dengan waktu, karena haji ini ibadah yang berkaitan dengan waktu, adalah bulan-bulan yang digunakan untuk ihram haji dan umrah. Wa hiya fil umrati syuhurus sanati kulliha. Untuk ibadah umrah, maka seluruh bulan ini adalah bisa digunakan untuk umrah. Ya, untuk ibadah umrah, seluruh bulan bisa digunakan untuk umrah. Sampai seandainya ada di antara kita yang datang ke Mekah di bulan haji, atau ketika wukuf di Arafah, dia datang ke Mekah tujuannya ingin umrah saja, tidak haji, silakan, boleh. Karena memang umrah ini waktunya terbuka, ya, setiap bulan dari 12 bulan ini bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk umrah. Li'annahu lam ya'ti dalilun ala takhsisiha fi ashhurin ma'lumah, karena tidak ada di sana dalil yang menunjukkan dikhususkan umrah tersebut pada bulan-bulan tertentu. Tidak ada dalilnya. Berarti kembali ke asal, setiap bulan boleh digunakan untuk umrah. Wa amma fil hajj fa fi ashhurihi. Adapun ibadah haji, maka harus dilakukan pada bulan haji. Ya, ini perbedaan antara haji dan umrah. Kalau haji ada waktu tertentunya, kalau umrah tidak demikian. Apa yang dimaksud dengan ashhurul hajj? Bulan-bulan haji, wa hiya Syawal wa Dzulqa'dah wal ashrul awwalu min Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, kemudian yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini dinamakan dengan bulan-bulan haji. Berarti Ramadan termasuk bulan haji atau bukan? Bukan. Ya. Kalau ada seseorang umrah di bulan Ramadan dan tujuannya ingin tamattu, sah tidak tamattunya? Tidak sah, karena dia melakukan umrahnya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Kalau dia ingin mendapatkan pahala haji tamattu, maka umrahnya harus dilakukan di bulan haji. Ya, di bulan Syawal misalnya dia datang, atau seperti bapak-bapak sekalian melakukan umrahnya di bulan Dzulqa'dah, berarti di bulan haji. Kalau ingin mendapatkan pahala tamattu, maka harus melakukan umrahnya di bulan haji. Adapun sebelum haji seperti bulan Ramadan, maka ya tidak, dia tidak mendapatkan pahala tamattu. Kemudian qala Allahu azza wa jalla. Kemudian saya berdalil dengan ayat, berkata atau berfirman Allah azza wa jalla, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah maklum. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka barang siapa yang mewajibkan dirinya, yaitu dengan cara melakukan ihram, yang mewajibkan dirinya haji, yaitu dengan cara melakukan ihram haji, maka tidak boleh dia melakukan rafat, dan tidak boleh dia melakukan kemaksiatan, dan tidak boleh dia melakukan jidal, yaitu berdebat ketika dalam keadaan haji. Wa qad jaa'a bayanu hadhil ashuri fi atharin 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma 'allaqahu al-Bukhari fi babi qaulillahi ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat wa wasalahu al-hakimu bi isnadin sahihin 'ala syarti al-Bukhari wa Muslimin wa wafaqahu adh-Dhahabi wa 'azzahu aidan Ibn Katsir fi tafsirihi ila Umar wa 'Ali wa Ibn Mas'ud wa Ibn Zubair wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dan telah datang penjelasan tentang maksud bulan-bulan haji di dalam ayat ini di dalam athar Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi, putra dari Umar bin Khattab, telah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji ini, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan athar dari Umar bin Abdullah bin Umar ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya mu'allaqan. Ya, mu'allaqan. Kemudian di dalam bab qaulillahi ta'ala al-hajju ashrum ma'lumat, dan disambung oleh Al-Hakim, karena kalau mu'allaq berarti terputus. Tetapi sanad ini disambung oleh Al-Hakim, ya, di dalam Mustadrak, di dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dengan sanad yang sahih atas syarat Bukhari dan juga Muslim, dan disepakati oleh Al-Dhahabi. Dan Ibnu Katsir telah menyandarkan hal ini di dalam tafsirnya kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas. Mereka semua yang kita sebutkan tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya mereka mengatakan bahwa bulan-bulan haji adalah seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la yuhramu bil haji illa fi ashuril haj, tidak melakukan ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Fa inna min sunnatil haji an tuhrima bil haji fi ashuril haj, Karena termasuk cara untuk melakukan ibadah haji adalah engkau melakukan ihram haji pada bulan-bulan haji. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihih. Ya, ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dengan bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari, dengan sanad yang sahih ya atas syarat Bukhari, wa 'allaqahu al-Bukhari fi babi qaulillahi ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat, dan dita'lib oleh Bukhari di dalam bab firman Allah al-hajju ashhurun ma'lumat. Faqala qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minas sunnati alla tuhrima bil haji illa fi ashhuril hajj. Dan beliau mengatakan, yaitu Al-Bukhari mengatakan, berkata Abdullah bin Abbas, termasuk sunnah, ya termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak melakukan ihram haji kecuali pada bulan-bulan haji. Wa qawlu sahabi minas sunnati kadza lahu hukmur rafa'. Dan ucapan seorang sahabat apabila dia mengatakan minas sunnah kadza, apabila seorang sahabat mengatakan termasuk sunnah demikian dan demikian, berarti ucapan ini lahu hukmur rafa', dihukumi sebagai hadis yang marfu', ya, hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang sahabat mengatakan sunnahnya demikian, jadi maksudnya yang dia lihat dari Nabi demikian, berarti ini lahu hukmur rafa', diangkat hukum ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ya ucapannya ucapan sahabat. Tapi ketika dia mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah demikian-demikian, berarti maksudnya adalah sunnah Rasulullah SAW, dan amalannya adalah amalan yang diangkat dan disandarkan kepada Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Fal ihramu bil haji yabda'u fi awwali lailatin min syawal wa yantahi bitulu'il fajri min lailatin nahri. Maka ihram dengan haji ini dimulai dari malam pertama di bulan Syawal. Malam pertama di bulan Syawal berarti malam hari raya. Ya, malam hari raya Idul Fitri itu adalah malam pertama bulan Syawal. Ya, jadi kalau sudah datang maghrib, ya malam hari raya berarti kita sudah memasuki bulan Syawal. Ya, malamnya adalah malam tanggal 1, dan tanggal sehari setelahnya ketika kita melakukan sholat hari raya berarti itu adalah hari tanggal 1. Jadi ada malamnya, ada harinya. Kalau sudah datang waktu maghrib, berarti kita sudah memasuki bulan Syawal. Kalau ada di antara kita yang ingin melakukan haji tamattu dan dia melakukan umrah pada malam hari raya, sah tidak tamattunya? Sah, karena dia sudah memasuki bulan Syawal. Ya, dan bulan Syawal ini adalah awal dari bulan haji. Baik. Wa yantahi bi thulu'il fajri min lailatin nahri, dan habis waktunya ketika sudah datang waktu subuh pada malam hari raya kurban. Ya, pada waktu subuh malam hari raya kurban, yaitu tanggal 10. Ya, kemudian subuhnya, kalau sudah datang waktu subuh berarti itu sudah selesai ya bulan-bulan haji. Maksudnya bagaimana? Apabila ada di antara kita yang ihram sebelum ya setelah apa? Setelah waktu subuh datang pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan niatnya ingin melakukan haji, sah tidak hajinya? Tidak, karena dia melakukan ihram tersebut di luar bulan-bulan haji. Tetapi kalau ada di antara mereka melakukan ihram atau niat ihram jam 4 atau jam 3 pagi pada tanggal 10, dan dia sedang berada di Arafah. Sedang berada di mana? Di Arafah. Karena waktu wukuf di Arafah ini panjang, sampai terbit fajar tanggal 10. Dia berada di Arafah jam 3 malam tanggal 10. Kemudian memakai pakaian ihram, kemudian langsung niat. Berarti sah atau tidak hajinya? Sah, karena dia memang berada di Arafah, wukuf di Arafah meskipun di malam hari. Kemudian yang kedua, dia melakukan ihramnya sebelum habis waktunya. Baik. Wa hiya 70 lailah idza tamma syahr Syawal wa Dzulqa'dah, dan jumlahnya ya bulan-bulan haji tersebut jumlah berapa hari? Ada 70 malam apabila dua bulan, yaitu Syawal dengan Dzulqa'dah, ini bulan yang sempurna. Karena bulan Hijriyah ini ada dua kemungkinan, ada kemungkinan 30 hari, ada kemungkinan 29 hari. Tidak ada bulan Hijriyah kurang dari 29, dan tidak ada yang lebih dari 30. Adanya 30 atau 29. Baik. kalau misalnya 2 bulan yaitu Zulqa'dah dengan Syawal sama-sama sempurna, berarti berapa hari? 30 hari. Kalau tidak sempurna 29, kalau sempurna berapa? 30. Kalau dua-duanya yaitu bulan Syawal dengan bulan Zulqa'dah sama-sama 30 hari, berarti bulan-bulan haji berapa hari semuanya? 30 ditambah 30 ditambah 10, berapa? 70. Ini kalau Zulqa'dah dengan Syawalnya sempurna 30 hari. Taib, wa tis'un wa sittuna lailah idza naqasa ahaduhuma, dan jumlahnya 69 malam apabila salah satu di antara 2 bulan tadi, yaitu Zulqa'dah dengan Syawal, salah satu di antaranya ada yang kurang, yaitu satunya 30, satunya 29. Berarti semuanya berapa malam? 69. Kemudian wathamanun wasittuna idza naqasa jami'an, dan jumlahnya 68 apabila kedua bulannya kurang, itu sama-sama 29 hari, berarti 68 malam. Wa awwalu hadhil layali lailatu idul fitri, dan malam yang pertama dari bulan haji adalah malam hari raya Idul Fitri. Wa akhiruha lailatu idul adha, dan akhirnya adalah malam malam hari raya Idul Adha. Jadi malam yang pertama malam hari raya Idul Fitri, dan malam yang terakhir adalah malam hari raya Idul Adha. Berarti bulan haji terletak di antara dua hari raya. Ya, terletak di antara dua hari raya. Kemudian wala yushkalu ala hadza kaunu jumlatin min amalil haji takunu fi yaumil aidi wa ayyamit tasyrik, dan tidak masalah ya di dalam masalah ini, di sana ada amalan-amalan haji yang dilakukan pada hari raya dan juga pada hari-hari tasyrik. Ya, di sana ada amalan haji yang dilakukan di hari raya, seperti misalnya melempar jamrah aqabah atau tawaf ifadah atau menyembelih hadyu ya, atau mencukur rambutnya, dilakukan di hari raya. Demikian pula di hari-hari tasyrik, seperti melempar 3 jamrah dan seterusnya. Bagaimana ini dilakukan ya setelah tanggal, ya setelah bulan-bulan haji? Padahal ini termasuk amalan apa? Termasuk amalan haji, tetapi dilakukan di luar bulan haji. Perhatikan penjelasan dari Syekh, yang demikian tidak masalah karena li annal maqsuda husulul ihrami fi hadhil ashur. Karena yang dimaksud dengan bulan haji, bapak-bapak sekalian, adalah bulan yang sah digunakan untuk melakukan ihram. Ya, perlu kita perhatikan, yang dimaksud dengan bulan haji adalah bulan yang sah digunakan untuk melakukan ihram haji. Jadi bukan berarti ya seluruh amalan haji dilakukan pada bulan-bulan haji, tapi yang dimaksud dengan bulan haji adalah bulan-bulan, waktu-waktu yang sah digunakan untuk melakukan ihram. Liqaulihi ta'ala faman farada fihinnal hajj, karena firman Allah Azza wa Jalla, maka barang siapa yang mewajibkan dirinya untuk haji di bulan-bulan tersebut. Wala majala lil ihrami bil haji ba'da tulu'il fajri min lailatul nahri lintihai waqtil wuqufi bi Arafah, dan tidak ada kesempatan bagi orang yang ihram haji setelah terbitnya waktu subuh pada malam hari raya Idul Adha, karena sudah selesai waktu wukuf di Arafah. Ya. Jadi waktu habisnya, selesainya adalah ketika datangnya waktu subuh pada hari raya Idul Adha. Kalau ada yang ihram setelah subuh pada hari tersebut, maka tidak sah hajinya karena waktu wukuf sudah habis. Baik, kita lanjutkan insyaAllah besok. Apa yang menyebabkan haji tamattu harus membayar dam? Haji tamattu diharuskan membayar dam karena orang yang melakukan tamattu berarti dia telah tamatta'ah. Tamatta'ah, ya tamatta'u tamattu'an artinya adalah bersenang-senang. Ya, ada yang mengatakan kenapa dia dinamakan bersenang-senang? Karena dia dalam satu safar melakukan 2 ibadah sekaligus, yaitu melakukan umrah terlebih dahulu baru setelah itu melakukan haji. Dan ini adalah kenikmatan. Ini adalah termasuk bersenang-senang karena asalnya ya haji bisa dilakukan sendiri, kemudian umrah pulang kemudian dilakukan sendiri. Tetapi ini bepergian dalam satu kali langsung melakukan umrah kemudian setelah itu dilanjutkan dengan haji. Maka dia bersyukur kepada Allah dengan cara membayar apa? Dam. Ya, maka dia bersyukur kepada Allah dengan cara membayar dam. Jadi dam yang dibayarkan oleh orang yang tamattu bukan karena melanggar Tapi dam yang dia bayarkan adalah karena bersyukur. Oleh karena itu para ulama membagi dam menjadi dua. Yang pertama adalah dam syukron, yaitu dam yang dibayarkan oleh seseorang karena bersyukur kepada Allah. Di antaranya adalah haji tamattu dan juga haji qiran. Berarti dam yang dibayarkan karena bersyukur. Dan di sana ada dam jubron, dam yang dibayarkan karena menebus kesalahan. Seperti dam yang dibayarkan apabila seseorang meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban termasuk kesalahan. Ya, maka diharuskan untuk membayar dam, tapi dam di sini adalah dam jubron, yaitu dam yang dibayar karena menebus kesalahan. Dia bersalah dan ingin menebus kesalahan tersebut, sehingga apa? Dia melakukan atau membayar dam jubron. Atau misalnya dia melakukan larangan. Orang yang ihram dilarang untuk memotong rambutnya. Ketika dia dalam keadaan ihram dan dia sudah belajar enggak boleh memotong rambutnya, sengaja dia potong rambutnya. Ya, sengaja dia potong rambutnya. Maka dalam keadaan demikian berarti dia melanggar larangan. Di antara cara untuk menebus kesalahan karena melanggar larangan adalah membayar dam. Berarti damnya di sini dam jubron. Kalau dam syukron, boleh kita bagi yang menyembelihnya memakan sedikit dari dam tersebut. Tapi kalau damnya adalah dam jubron, maka tidak boleh kita memakan sedikit pun. Karena maksudnya adalah menebus kesalahan. Tidak boleh kita mengambil sedikit pun dari dagingnya. Jadi tamattu yang membayar dam, tapi damnya bukan karena menebus kesalahan, tetapi karena apa? Karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan apabila wanita yang akan berumrah atau sedang berumrah berhalangan haid saat sudah niat umrah? Dia menunggu, ya, apabila sudah niat, maka dia menunggu sampai suci, kemudian mandi, kemudian dia melakukan tawaf, sa'i, dan memotong rambutnya. Dengan demikian dia sudah tahallul. Jadi yang dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Aisyah, menunggu sampai dia suci dan tidak boleh dia tawaf kecuali sudah dalam keadaan suci. Dia tawaf, kemudian dia sa'i dan seterusnya. Mohon petunjuk pendapat tentang pakaian dalam yang tidak berjahit, apakah diperbolehkan? Pertanyaan dari Karam Kloter 26. Baik, yang dimaksud dengan al-makhil, perhatikan, yang dimaksud dengan al-makhil yang dilarang dipakai oleh jamaah yang sedang melakukan ihram adalah pakaian yang membentuk badan. Al-makhil artinya adalah pakaian yang membentuk badan. Ini yang dilarang dipakai oleh jamaah yang sedang melakukan ihram haji maupun umrah. Pakaian yang membentuk anggota badan, contoh misalnya ya jubah seperti ini, berarti ini membentuk tangan. Kaos kaki berarti membentuk apa? Kaki. Celana panjang berarti dia membentuk apa? Kaki. Pakaian-pakaian yang seperti ini dilarang untuk dipakai. Ya, yang dimaksud dengan makhil adalah pakaian yang membentuk anggota badan. Baik, memakai topi juga demikian, memakai kopiah juga demikian, karena membentuk apa? Kepala. Ya, ini tidak diperbolehkan dan termasuk yang dilarang. Dan bukan yang dimaksud dengan al-makhil sesuatu yang berjahit, yang dijahit ada benangnya, ya kan? Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah pakaian yang membentuk badan. Seandainya ada di antara kita yang memakai pakaian ihram dan pakaian ihramnya ada jahitannya, mungkin menjahit namanya misalnya dengan di kain ihram tersebut, boleh tidak kita memakai pakaian ihram tersebut? Boleh, karena yang dimaksud bukan yang ada jahitannya, tapi yang dimaksud kalau dipakai dan membentuk badan. Oleh karena itu guru kami Syekh Abdul Muhsin pengarang kitab ini sering menyebutkan contoh, misalnya apabila seseorang melakukan perjalanan dengan pesawat dan dia lupa kain ihramnya ditaruh di bagasi, yang ada di tentengan dia hanya dua kain jubah. Kain ihramnya di mana? Di bagasi, dan yang dia bawa di tasnya hanya apa? Hanya dua helai jubah. Apa yang dilakukan? Boleh bagi orang tersebut ya mengganti pakaiannya dengan apa? Dengan dua helai jubah tersebut. Jubah yang pertama digunakan untuk menutupi bagian bawah dan jubah yang kedua digunakan untuk menutupi badan bagian atas. Digunakan sebagaimana kalau kita pakai pakaian ihram. Maka ini diperbolehkan meskipun di jubah tersebut ada jahitannya. Yang penting makainya jangan membentuk badan. Oleh karena itu, ya enggak masalah kita memakai sandal yang ada jahitannya misalnya, atau kita memakai tas yang ada di situ jahitannya, enggak masalah. Karena yang dimaksud dengan al-maqil ya adalah apa? Adalah yang membentuk badan, ya, bukan yang dijahit. Nah, baik, kalau kita memakai pakaian dalam meskipun tidak berjahit, maka ini termasuk yang dilarang karena dia membentuk badan, ya. Baik, saya ingatkan di sini, kalau misalnya memang dalam keadaan udhur, ada di antara kita yang udhur harus memakai celana dalam karena satu penyakit, harus memakai apa? Celana dalam. Atau ada di antara kita yang harus memotong rambutnya karena sakit. Kita katakan kalau memang udhur dan mau tidak mau harus melanggar, silahkan melanggar dan kita ma'dzur, tidak berdosa. Karena memang ada alasannya, ada udhurnya. Tetapi untuk membayar fidyah tetap. Untuk membayar fidyah tetap harus membayar. Dan dalilnya dahulu di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat bersama Nabi SAW dalam keadaan ihram. Dia dalam keadaan sakit. Ya, sakit yang sampai membuat kasihan. Ya, Rasulullah SAW kasihan kepada orang tersebut. Maka Nabi SAW menyuruh dia ya untuk memotong rambutnya. Karena saat itu rambutnya penuh dengan kutu, ya, penuh dengan kutu rambut, ya, dalam keadaan ihram tersebut Nabi menyuruh laki-laki tersebut ya untuk memotong rambutnya, ya, membersihkan rambutnya, kemudian Nabi menyuruh dia untuk membayar fidyah, ya. Jadi dia diperbolehkan untuk memotong rambut karena mendapatkan udzur, tetapi karena dia melakukan sesuatu yang dilarang tersebut dengan sengaja meskipun ada udzurnya, maka dia diharuskan untuk membayar fidyah. Jadi silakan kalau memang harus pakai pakaian dalam, silakan dipakai, tetapi harus membayar fidyah. Fidyahnya apa? Diberikan pilihan, yaitu memilih satu di antara tiga perkara. Boleh memilih salah satu di antara tiga perkara ini. Yang pertama, menyembelih dam. Yang pertama, menyembelih dam, yaitu disembelih di tanah haram kota Mekah dan dibagikan bagi fakir miskin kota Mekah. Atau yang kedua, memberi makan 6 orang miskin. Dan yang dimaksud dengan orang miskin di sini adalah orang miskin kota Mekah. Memberi makan bisa berupa perkara yang sudah matang, ya, kita beli 6 porsi, kemudian kita bagikan bagi 6 orang, atau kita memberinya mentahan. Dan ukurannya 1 orang 1,5 kilo beras. Berarti kalau 6 orang butuh 9 kilo beras, kita bagikan bagi 6 orang. Ini pilihan yang kedua. Atau pilihan yang ketiga, berpuasa selama 3 hari. Berpuasa berapa hari? Selama 3 hari. Dan puasa 3 hari di sini tidak harus di Mekah, bisa dilakukan di luar kota Mekah. Ini adalah fidyah, ya, tebusan yang harus dilakukan oleh seseorang apabila melakukan sebuah larangan di dalam ihram. Jadi kalau terpaksa dia memakai pakaian dalam, silahkan dia pakai dan dia tidak berdosa, tetapi harus tetap membayar apa? Fidyah. Syamsul Huda, setelah umrah pertama, apakah umrah yang kedua, ketiga dan seterusnya perlu mengambil miqat lagi, misalnya badal umrah? Baik, yang pertama, kalau ada di antara kita yang merupakan penduduk Mekah, atau kita adalah orang yang bekerja di Mekah, kemudian kita ingin melakukan umrah, maka diharuskan kita keluar dari tanah haram. Karena orang yang melakukan umrah harus mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Jadi kalau kita penduduk Mekah, atau orang yang bekerja di Mekah, meskipun dia bukan penduduk asli Mekah, demikian caranya, ya, ke Tan'im atau ke Hudaybiyah atau ke Jurana atau tempat halal yang lain. Tapi apabila yang dimaksud adalah seseorang datang ke Mekah, kemudian melakukan umrah, kemudian ingin mengulang umrah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, maka kita katakan yang sebelumnya bahwasanya orang yang melakukan safar sekali, sunnahnya hanya melakukan umrah sekali saja, ya, baik itu umrah maupun dalam keadaan haji tamattu. Maka cukup kita melakukan umrah tamattu yang kita lakukan, dan tidak perlu kita melakukan umrah yang kedua dan Ketiga, meskipun maksudnya adalah untuk mengumrohkan orang lain, ya untuk mengumrohkan orang tuanya atau mengumrohkan tetangganya dan seterusnya, maka sunnah Nabi SAW satu kali bepergian hanya melakukan satu kali umrah saja. Baik. Ya, ini pertanyaannya bersama. Bagaimana wanita yang sedang haid ketika akan ihlal ihram untuk umrah karena ihlalnya di Bir Ali, apakah nanti harus kembali lagi ke Bir Ali atau bagaimana? Apakah selama haid harus menjaga larangan-larangan ihram lalu ihlal di Mekah atau bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ya, perlu ke Bir Ali atau tidak? Tidak perlu. Tapi dia cukup mandi kemudian dia langsung tawaf. Bahkan tidak perlu dia ke tanim. Baik, pertanyaan yang kedua, haruskah dia menjaga larangan-larangan ihram? Iya, harus menjaga larangan-larangan ihram, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memakai cadar,